Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya ini, yaitu kita melanjutkan kajian pada kitab Al-Fiqhul Muyassar, yaitu pembahasan tentang Ahkamus Syariah, yang mana kita masih pada pembahasan dalam kitab Ut-Taharah. Pada pertemuan sebelumnya kita menyebutkan tentang benda-benda yang suci dan juga benda-benda yang najis, yang mana sebelumnya juga kita sudah mempelajari tentang air, pembagian jenis-jenis air. Barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir kita sebutkan yaitu tentang air mani. Hukum dari air mani, apakah suci atau najis? Telah kita sebutkan beberapa dalil yang tentunya hal ini tidak lepas dari perbedaan pendapat dari kalangan para ulama, akan tetapi yang rajih dan banyak dipilih oleh para ulama, dan bahkan ini adalah pendapatnya madhab Asy-Syafi'iyah, barakallahu fikum, bahwa mani itu suci dengan dalil-dalil yang sudah disebutkan. Kemudian, di antara hal atau benda, jenis benda yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan bahkan sebagian orang mengatakan bahwa benda tersebut adalah najis, namun kenyataannya benda tersebut adalah suci, yaitu al-khamar, minuman keras, alkohol, atau yang semisal dengannya. Minuman keras, kita sepakati bahwa al-khamar itu haram untuk diminum. Haram, dan bahkan ada hukum had bagi pelaku yang meminum khamar di dalam syariat Islam. Muskir, minuman-minuman keras. Dan masuk dalam kategori khamar adalah barang-barang yang memabukkan seperti narkoba. Nah, karena definisi dari khamar itu adalah kullu muskirin, setiap yang memabukkan. Setiap yang memabukkan, tidak harus dalam bentuk bir, anggur atau minuman. Bisa jadi dalam bentuk rokok, pil, serbuk atau yang lainnya yang jelas sifatnya memabukkan. Itu masuk dalam kategori al-khamar. Nah, apa hukum dari al-khamar ini? Maksudnya hukum bendanya, apakah suci atau najis? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa khamar itu najis. Mereka berdalilkan dengan ayat, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, perjudian, wal ansab, berhala-berhala, wal azlam, undian-undian, adalah rijis, kotor, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Maka jauhilah hal-hal tersebut, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kemenangan. Mereka mengatakan bahwa al-khamar itu adalah najis dengan ayat ini. Yang mana Allah mengatakan rijisun. Rijisun itu maknanya kurang lebih sama dengan najis. Nah, rijisun. Barakallahu fikum. Akan tetapi dibantah oleh para ulama yang mengatakan bahwa khamar itu bukan najis alias suci, tahir. Barakallahu fikum. Bahwa yang dimaksud dengan kata ar-rijis di dalam ayat ini, maknanya bukan najis secara hissi, secara fisik, secara zahir, akan tetapi najis dari sisi maknawinya, dari sisi perbuatannya. Nah, sehingga oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan innamal khamru, bukan hanya khamr saja, wal maisir, perjudian. Nah, wal ansab, wal azlam. Bukan hanya khamr yang dikatakan rijis di dalam ayat ini. Tapi ada al-maisir, perjudian. Wal-ansab, berhala-berhala. Wal-azlam, barakallahu fikum, undian-undian. Rijisun, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Al-azlam di sini maksudnya mengundi nasib. Baik menggunakan panah atau benda-benda tertentu. Nah, mengundi nasib. Mereka mengeluarkan panah. Wallahualam bagaimana caranya. Akan tetapi dengan barakallahu fikum anak panah. Apakah mereka akan melanjutkan sebuah urusan atau tidak. Mereka mengundinya. Kalau mereka mendapati ke satu tanda tertentu. Maka mereka akan melanjutkannya. Kalau seandainya sebaliknya. Maka dia tidak akan melanjutkan urusan tersebut. Undian seperti ini. Mereka menisbatkan akhir dari nasib dia terhadap benda-benda yang mana secara syariat tidak ada barakallahu fikum landasannya dan tidak ada pengaruhnya. Hal-hal yang disebutkan di dalam ayat ini dikatakan sebagai rijis. Jadi bukan hanya al-khamr saja. Barakallahu fikum. Kalau seandainya kita mengatakan, kata para ulama yang mengatakan bahwa khamar itu tidak najis. Sementara makna rijisun di dalam ayat ini bukan secara fisik. Akan tetapi secara makna. Nah, kalau seandainya kita mengatakan bahwa khamar itu najis. Maka kita juga harus mengatakan bahwa benda-benda yang disebutkan bersama dengan khamar di dalam ayat ini juga najis. Maisir. Nah, benda-benda yang digunakan untuk perjudian. Wal ansab, berhala. Nam azlam, anak panah. Barakallahu fikum, yang dijadikan sebagai untuk mengundi nasib. Maka kita juga harus mengatakannya bahwa benda tersebut juga najis. Sehingga oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwasanya diharamkannya suatu benda untuk dikonsumsi atau untuk dipakai tidak diharuskan. Bahwa benda tersebut najis. Enggak. Diharamkannya sebuah benda untuk kita konsumsi atau untuk kita pakai. Tidak mengharuskan bahwa benda tersebut menjadi najis. Nah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada kita untuk menikahi ibu-ibu kita, putri-putri kita, saudari-saudari kita, bibi-bibi kita. Di dalam surat An-Nisa, nah, Allah mengharamkan bagi kita untuk menikahi mereka. Bukan berarti bahwa mereka itu najis bagi kita. Akan tetapi diharamkan. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, begitu juga makanan. Makanan yang didapat dengan cara mencuri. Makanan curian misalnya. Tentu tidak halal bagi kita, haram bagi kita. Karena diambil dan diperoleh dengan cara-cara yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Barakallahu fikum. Haram bagi kita untuk mengkonsumsinya. Akan tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa benda tersebut adalah benda yang najis. Naam. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Imam As-Sanani di dalam kitabnya Subulus Salam. Walhaqu annal asla fil a'yan at-taharah wa anna at-tahrim la yulazimun najasah. Yang benar bahwa hukum asal dari setiap benda, hukum asalnya adalah suci. Dan pengharaman benda, suatu benda untuk dikonsumsi atau dipakai, tidak mengharuskan bahwa benda itu najis hukumnya. Fa innal hashisha muharramatun tahiratun. Contohnya saja, barakallahu fikum, serangga-serangga haram, akan tetapi dia suci. Begitu juga benda-benda yang memabukkan semacam narkoba, mukhaddirat, dalam bentuk pil, bubuk, atau rokok, wassumum, atau racun, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La dalila ala najasati, akan tetapi tidak ada dalil untuk dikatakan bahwa benda tersebut adalah najis. Amman najasatu fayulazimuha at-tahrim. Tidak sebaliknya. Nah, bahwa najis itu mengharuskan untuk bagi kita menjadikan benda tersebut haram bagi kita. Untuk kita pakai, untuk kita konsumsi. Kalau seandainya benda itu najis. Tapi tidak sebaliknya. Setiap yang najis maka hukumnya haram untuk dipakai atau dikonsumsi. Tapi tidak sebaliknya. Yaitu sesuatu yang haram belum tentu bahwa benda tersebut adalah najis. Fakullu najasin muharramun. Setiap najis itu haram. Wala aks. Akan tetapi tidak sebaliknya. 6. Barakallahu fikum. Salah satu contohnya adalah emas dan sutra bagi pria. Diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW atas umatnya. Diharamkan. Akan tetapi benda tersebut adalah suci. Untuk dipakai haram bagi pria dari umat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi benda tersebut adalah suci bittifakil ulama. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Nah, dan salah satu contohnya juga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang musyrikun, innamal musyrikuna najasun. Di dalam surat At-Taubah, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ini arti secara lafaz dari ayat ini. Sesungguhnya, orang-orang musyrik itu adalah najis. Nah, barakallahu fikum. Najis. Maka para ulama mengatakan bahwa najis yang disebutkan di dalam ayat ini sifatnya adalah maknawi. Yakni akidah, keyakinan mereka. Bukan fisik mereka najis. Nah, barakallahu fikum. Karena terbukti pada zaman Nabi Muhammad SAW, Rasulullah dan para sahabatnya tidak menjaga jarak di dalam berinteraksi dengan mereka. Dan bahkan, barakallahu fikum, Nabi SAW pernah dihadiahi daging paha kambing yang sudah dimasak oleh seorang wanita Majusi. Dan itu dimakan oleh Nabi SAW. Nah, andai kata itu adalah najis, maka Nabi SAW tidak akan mengkonsumsinya. Terjadi pertukaran barang jual beli dengan orang-orang musyrikin pada zaman beliau. Tidak ada riwayat bahwa mereka mencuci bekas-bekas dari orang kafir tersebut. Barangnya atau benda yang dijadikan nilai tukarnya berupa dirham atau dinar pada zaman itu tidak dicuci. Nah, dan tentunya benda-benda tersebut bersentuhan dengan mereka. Tidak ada jaga jarak di dalam berinteraksi secara kontak fisik dengan orang-orang musyrikin, orang-orang kufar pada zaman Nabi Muhammad SAW seperti yang dilakukan. Yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ridwanullah alaihim ajma'in. Dan bahkan di dalam pertempuran yang terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang musyrikin, kufar Quraisy, barakallahu fikum, terjadi 6 peperangan. Kemudian tentunya tubuh-tubuh mereka bersimbah darah. Baik darah mereka sendiri ataupun darah dari musuh mereka, orang-orang kufar Quraisy. Dan ketika mereka melakukan ibadah sholat di dalam peperangan tersebut, barakallahu fikum, tidak ada riwayat mereka membersihkan diri dari darah-darah yang menempel di tubuh-tubuh mereka. Menunjukkan bahwasanya zat orang-orang musyrik itu suci, barakallahu fikum, zat orang-orang musyrik itu suci, yang najis adalah akidah dan keyakinan-keyakinan mereka. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, berkata Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya As-Sailul Jarrar, walaysa fi najasatil muskir dalilun yasluhu litamassuki bihi. Tidak ada dalil tentang kenajisan benda-benda yang memabukkan. Nah, yang bisa dijadikan pegangan. Tidak bisa. Yang layak dijadikan sebagai pegangan tidak ada. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, makna ar-rijis di dalam ayat, di dalam surat Al-Ma'idah yang kita sebutkan tadi, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijisum min amali syaitan. Nah, maknanya adalah haram. Terlebih lagi Allah mengatakan min amali syaitan, termasuk dari perbuatan syaitan. Kalimat min amali syaitan menambah penjelasan kepada kita semua bahwa maksud dari kenajisan yang disebutkan di dalam ayat tersebut maknanya adalah maknawi. Secara makna. Nah, bukan secara hissi. Barakallahu fikum. Kemudian, di antara benda yang disangkakan sebagai benda yang najis, namun ternyata itu adalah benda yang suci, yaitu kotoran dari hewan-hewan, baik air seninya atau kotorannya, dari hewan-hewan yang dihalalkan untuk dikonsumsi. Hewan-hewan yang dihalalkan untuk dikonsumsi. Barakallahu fikum. Bahwa hukumnya adalah suci, tidak najis. Dalilnya adalah, yaitu datang orang-orang dari Uqlin atau Urainah. Nah, dari daerah yang bernama Urainah. Kemudian mereka datang ke kota Madinah, tiba-tiba mereka pun sakit. Mungkin perbedaan iklim, cuaca yang berbeda, barakallahu fikum, antara tempat asli mereka dengan kota Madinah, sehingga mereka sakit di kota Madinah. Maka Nabi SAW memerintahkan mereka untuk memerah susu unta dan menyarankan kepada mereka untuk minum dari air susu unta yang dicampuri dengan air pipisnya. Fantolaku. Dan mereka pun pergi melakukan apa yang disarankan oleh Nabi Muhammad SAW. Falamma sahu. Ketika mereka sembuh. Nah, ketika mereka sembuh. Ini orang-orang ini baru masuk Islam. Al-Umroniyin. Lebih dikenal dengan sebutan Al-Umroniyin. Mereka dari berasal dari Urainah. Urainah. Mereka datang ke kota Madinah. Dan mereka baru masuk Islam. Dan mereka sakit di sana dan Nabi SAW menyarankan kepada mereka untuk minum dari air susu unta dan air pipisnya. Barakallahu fikum. Dan mereka pun melakukan saran dari Nabi Muhammad. Dan mereka baru masuk Islam. Nah, barakallahu fikum. Dan menunjukkan bahwa resep seperti ini sudah ma'ruf pada zaman Nabi Muhammad SAW dan tidak ada penjelasan tentang kenajisan dari benda tersebut. Sehingga ketika mereka sudah sembuh, ternyata mereka berkhianat kepada Nabi. Mereka orang-orang baru masuk Islam, kemudian dikasih resep oleh Nabi dan dilayani. Ternyata mereka berkhianat dan membunuh pengembala unta Nabi Muhammad SAW dan mencuri hewan ternak tersebut. Mereka mencuri, merampas hewan ternak tersebut. Dan sampailah berita kepada Nabi dan Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mengejar mereka. Dan tertangkaplah mereka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memotong kaki dan tangan mereka, barakallahu fikum, dan mereka pun dibunuh. Nah, mereka mencuri, membunuh, banyak sekali kesalahan yang mereka lakukan, sehingga oleh karena itu hukuman yang Nabi berikan kepada mereka sangat luar biasa. Nah, mereka pertama yang paling berat adalah murtad. Mereka baru masuk Islam kemudian murtad. Kemudian mereka membunuh, mencuri dan berkhianat terhadap Nabi dan para sahabat, dilayani, disambut. Ketika mereka sakit, diberi obat. Barakallahu fikum. Ternyata ketika mereka sembuh setelah mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak dari Nabi dan para sahabat, ternyata mereka berkhianat. Dan bahkan murtad. Murtad. Membunuh salah seorang sahabat Nabi. Maka Nabi pun murka dan memerintahkan untuk ditangkap dan dihukum dengan dipancung kaki dan tangan mereka. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, asyahid di sini adalah Nabi menyarankan kepada mereka untuk berobat dengan minum air susu unta dengan air pipisnya. Maka ketika dihalalkan berobat dengan benda-benda tersebut menunjukkan tentang kesucian dan kehalalannya. Menunjukkan tentang kesucian dan kehalalannya. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu air pipis unta itu adalah suci. Dan juga Nabi mengatakan dalam sebuah hadits, sallu fi marabidil ghanam wa la tusallu fi marabidil ibil. Salatlah, Nabi membolehkan bagi kita untuk salat di kandang kambing. Akan tetapi Nabi melarang kita untuk salat di kandang unta. Nah, ada alasannya tentunya, bukan karena najisnya kotoran unta tersebut. Tentang kesuciannya sudah kita sebutkan dalilnya tadi. Kemudian tentang asyahid dari hadis yang baru saja kita sebutkan, Nabi membolehkan untuk sholat di kandang ghanam, kambing, menunjukkan bahwa kotoran dari kambing tersebut suci. Nah, karena yang namanya kandang hewan, kandang kambing, tidak lepas dari kotoran dan air pipisnya. Nah, barakallahu fikum. Dan Nabi memerintahkan, membolehkan untuk sholat di kandangnya. Menunjukkan bahwa tempat itu suci, yang dipenuhi oleh kotoran dan air pipis dari hewan kambing ini. Sehingga oleh karena itu, tentang kotoran dari hewan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dagingnya, maka hukumnya adalah suci. Hukumnya adalah suci. Barakallahu fikum. Kemudian, ad-dima, di antara benda yang banyak orang mengira bahwa benda tersebut najis, namun ternyata itu adalah suci. Di antaranya adalah darah, selain darah haid dan nifas. Adapun darah haid dan nifas, faqad ittafaqal ummatu ala najasatiha. Adapun darah haid dan nifas, telah sepakat para ulama tentang kenajisannya. Yang dimaksud di sini adalah selain dari darah haid dan nifas. Apa hukumnya? Adapun seluruh jenis darah, selain dari darah haid dan nifas, hukumnya adalah suci. Baik itu darah manusia ataupun darah dari hewan yang dihalalkan untuk dikonsumsi dagingnya. Kenapa demikian? Kita mengatakan bahwa darah tersebut hukumnya adalah suci. Li'annal asla fil a'yan at-tahara. Karena hukum asal dari setiap benda itu adalah suci. Nah, dalil ini sering, alasan ini sering kita temukan, ya, di dalam bab pembahasan tentang kesucian dan kenajisan benda-benda. Tentang apakah benda itu suci atau najis. Nah, karena ini adalah kaidah dasar. Allah mengatakan Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di muka bumi ini. Untuk kita, Allah ciptakan untuk kita. Maka para ulama mengatakan, sehingga oleh karena itu segala hal yang ada di muka bumi ini hukumnya adalah suci dan halal. Karena Allah memberikannya untuk kita. Maka apabila ada orang yang mengatakan bahwa satu benda itu adalah najis, maka kita boleh dan harus menuntutnya dengan dalil. Dia harus mendatangkan burhan, bukti atau dalil tentang kenajisan benda tersebut. Dan apabila tidak didapati bukti atau dalil tentang kenajisan sebuah benda, maka barakallahu fikum, kita kembali kepada hukum asal tadi, bahwa setiap segala benda yang ada di muka bumi ini hukumnya adalah suci dan halal. Nah, sehingga oleh karena itu tentang darah selain dari darah haid dan nifas, baik itu darah manusia ataupun darah dari hewan yang dihalalkan untuk dikonsumsi, maka hukumnya adalah suci. Karena tidak ada dalil satupun yang mengatakan bahwa benda tersebut adalah najis. Nah, kita tidak bisa meninggalkan hukum asal ini kecuali dengan dalil yang sahih. Kemudian di sana juga banyak sekali. Naam. Banyak sekali dalil-dalil barakallahu fikum yang menjelaskan tentang bahwa darah manusia itu suci. Naam. Darah manusia itu suci. Karena ada sebagian orang ketika pakaian terkena darah bekas luka misalnya, naam. Nah, ini najis, enggak boleh sholat menggunakan pakaian ini. Naam. Ketika ditanya apa dalilnya, dia tidak bisa menjawab. Karena memang tidak ada dalil. Justru banyak hadis-hadis, dalil-dalil yang menegaskan bahwa benda tersebut adalah suci. Thaharah. Di antaranya adalah kisah salah seorang sahabat Al-Ansari. Naam. Yang mana dia diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk berjaga-jaga. Jadi Rasulullah bersama pasukannya malam hari istirahat. Kemudian beliau memerintahkan dua orang untuk menjaga di satu tempat. Menjaga. Nah, di satu tempat. Keamanan. Siapa tahu ada musuh atau yang lainnya. Kemudian dua orang ini pun berjaga. Sampai, dan dua orang ini berganti-gantian. Ada yang tidur, ada yang berjaga, ada yang istirahat, ada yang berjaga. Naam. Kemudian ketika salah satu dari dua orang ini, ketika jadwal dia atau giliran dia untuk berjaga, dan sahabat yang satunya lagi istirahat, maka dia memanfaatkan momen tersebut sambil qiyamul lail, tahajud. Naam. Dan dia pun melaksanakan sholat. Tiba-tiba datang anak panah dari seorang musyrik. Tertembak, kena anak panah. Dan mengalirlah darah dari tubuhnya mengenai pakaiannya. Dan dia pun tetap melanjutkan sholatnya. Sampai dia menyelesaikan sholatnya dan dia membangunkan sahabatnya tadi. Barakallahu fikum. Asyahid di sini. Sahabat itu terus melanjutkan sholat dalam keadaan darah masih mengalir. Andai kata darah yang keluar dari tubuh itu adalah najis. Dan kita tidak boleh sholat menggunakan pakaian yang terkena darah. Maka para sahabat tadi pasti akan berhenti dari sholatnya. Barakallahu fikum. Dan tentu dia akan membasuh tubuhnya dan mengganti pakaiannya yang bersih dari darah. Barakallahu fikum. Dan ini terjadi pada perang Dzatur Riqa'. Dan kisah ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Jabir bin Abdullah dengan sanad yang hasan. Barakallahu fikum. Dan tidak pernah diriwayatkan bahwa sholat orang tadi itu tidak sah. Tidak ada riwayat satupun yang mengatakan bahwa sholat orang yang disebutkan ini sholatnya tidak sah. Tidak ada satupun dalil. Barakallahu fikum. Dan juga kejadian yang sama terjadi pada Umar bin Khattab. Terjadi pada Umar bin Khattab. Beliau ditikam oleh seorang Majusi dalam keadaan beliau sholat. Beliau ditikam. Dan beliau tetap melanjutkan sholat. Beliau imam, dalam posisi imam. Tiba-tiba masuk salah seorang Majusi, salah seorang budak. Karena merasa dendam dan tidak senang dengan Umar bin Khattab, yang mana pada zaman beliaulah kerajaan Persia dihancurkan dan dikalahkan. Sampai-sampai rajanya lari tunggang langgang meninggalkan harta kekayaannya. Barakallahu fikum. Nah, tidak senang dengan Umar bin Khattab. Negerinya dan bangsanya dikalahkan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Maka dia pun balas dendam. Ketika Umar bin Khattab mengimami sholat, dia tiba-tiba masuk dan menikam Umar bin Khattab. Menikam. Dan kemudian ada di antara para sahabat yang membatalkan sholatnya dan menangkap orang ini. Dan akan tetapi Umar bin Khattab terus melanjutkan ibadah sholatnya dengan bersimbah darah tubuhnya dan pakaiannya. Andai kata diyakini bahwa darah itu adalah najis, pakaian yang terkena darah adalah najis, maka niscaya Umar bin Khattab akan berhenti dari sholatnya, barakallahu fikum, dan membersihkan darahnya dan menggantinya dengan pakaian yang bersih dari darah. Sehingga oleh karena itu berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in, yang menegaskan bahwa darah itu suci, bukan najis. Selain dari darah haid dan nifas, mazal al-muslimuna yusalluna fi jirahatihim. Kaum muslimin, terus-menerus mereka melakukan ibadah sholat, walaupun mereka memiliki luka-luka di dalam peperangan yang mereka lakukan. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian, di antara jenis benda yang dikatakan atau dianggap sebagai benda yang najis, namun ternyata itu adalah suci, yaitu bangkai dari hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Nah, bangkai dari hewan yang tidak memiliki darah yang tidak mengalir. Mereka memiliki darah yang tidak mengalir. Hewan seperti apa ini? Seperti lalat. Nah, dikategorikan oleh para ulama, maitatu hayawan mala nafsalahu sa'ilah. Mala nafsalahu sa'ilah. Mereka tidak memiliki darah yang mengalir. Nah, seperti apa? Cacing, serangga-serangga, belalang, lalat, barakallahu fikum, nyamuk, walaupun ada darah tapi tidak mengalir seperti darahnya manusia yang memiliki pembuluh darah, ada uratnya, barakallahu fikum, mengalir, berjalan, dipompa, ada pemompanya. Nah, benda-benda seperti ini, seperti az-zubab, an-namal, tawon, al-angkabut, nah, barakallahu fikum, atau yang semisal dengannya, maka hukum asal, maka bangkai dari hewan-hewan ini adalah suci, karena kembali kepada hukum asal tadi, kembali kepada hukum asal, barakallahu fikum, karena setiap benda adalah suci kecuali di sana ada dalil yang mengatakan bahwa benda tersebut adalah najis. Kemudian ditambahi lagi adanya sebuah hadis, mungkin sering kita dengar, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu thumma liyatrahu fa inna fi ihda janahihi da'un wa fil akhir shifa'un. Tentang hadis dzubab, lalat, laler yang jatuh ke minuman kita. Bagaimana syariatnya? Nah, dicelupkan yang jatuh, dicelupkan. Kemudian setelah itu baru dibuang. Nabi mengatakan apabila lalat jatuh di salah satu wadah air kalian, maka hendaknya dicelupkan semuanya. Nah, kemudian baru dibuang. Nah, jangan langsung dibuang, tapi dicelupkan dulu. Kenapa demikian? Karena pada salah satu sayapnya ada penyakit, kemudian di sayapnya satunya lagi ada penawarnya, ada obatnya. Nah, itu hikmahnya. Kemudian bahkan diriwayatkan di dalam riwayat yang lain bahwa lalat itu jatuh, tidaklah dia jatuh kecuali dengan mendahulukan dengan sayap yang di situ ada penyakitnya. Nah, maka sebagai penawarnya dicelupin semuanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mencelupkan seluruh dari tubuh lalat tersebut, barakallahu fikum, untuk menjaga kesehatan makanan dan minuman tersebut. Untuk menjaga kesehatan dari makanan dan minuman tersebut. Dan menunjukkan bahwa lalat tersebut adalah suci. Nah, baik ketika dia masih hidup ataupun sudah menjadi bangkai. Nah, wa mimman qala bi taharati ma la nafsa lahu sa'ilah, di antara yang berpendapat seperti yang kita sebutkan tadi bahwa bangkai dari hewan yang tidak memiliki darah mengalir adalah suci, di antaranya adalah Abul Barakat Majduddin Ibnu Taimiyah, kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, barakallahu fikum. Dan juga Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Nailul Autar, dan juga Al-Imam As-San'ani di dalam kitabnya Subul Salam Syarah Bulughul Maram. Nah, barakallahu fikum. Ini beberapa benda, barakallahu fikum, yang disangkakan bahwa benda tersebut najis. Dan banyak orang yang mengatakannya najis, akan tetapi tidak ada dalilnya. Justru banyak dalil-dalil yang menguatkan bahwa benda tersebut adalah suci sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Berapa menit lagi? 7 menit lagi. Nah, kita lanjutkan. Kemudian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini adalah sering kita dapati, barakallahu fikum, sehingga oleh karena itu penting untuk kita sampaikan, wa'illa pada dasarnya tidak disebutkan di dalam kitab ini, tentang al-wadi. Al-wadi. Apa itu al-wadi? Yaitu air yang keluar dari kemaluan setelah buang air kecil. Nah, sifatnya warnanya putih dan lengket. Agak kental, bukan lengket. Agak kental. Nah, sifatnya putih, agak kental. Dia keluar setelah buang air kecil. Langsung. Barakallahu fikum. Nah, mubasyaratan. Dan sering keluar ketika seseorang berada di tempat yang cuacanya dingin. Nah, barakallahu fikum. Bangun pagi biasanya. Nah, ini al-wadi. Al-wadi, para ulama sepakat tentang kenajisannya. Al-wadi, para ulama sepakat tentang kenajisannya. Nah, dalilnya apa? Ijma'ul ulama. Karena di dalam hukum syar'i kita memiliki tiga dalil landasan yang kita jadikan sebagai landasan hukum tentang hukum sebuah benda, barakallahu fikum, baik terkait tentang taharah ataupun yang lainnya. Yang pertama adalah Al-Qur'an, kemudian yang kedua hadis Nabi, kemudian yang ketiga adalah ijma'ul ulama. Kenapa kesepakatan para ulama, kesepakatan ummah ini bisa dijadikan sebagai landasan, bisa dijadikan sebagai dalil? Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan walan tajtami'a hadhil ummatu ala dalalah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, umat ini tidak akan pernah sepakat di atas sebuah kesesatan. Nabi memberikan tazkiyah dan rekomendasi akan kesepakatan dari umat ini. Ketika umat ini sepakat akan sebuah permasalahan, maka itu adalah sebuah hak, sebuah kebenaran. Karena umat ini tidak akan pernah sepakat, barakallahu fikum, di atas kesesatan. Kemudian al-madhi. Al-madhi. al-madhi barakallahu fikum, sama air yang keluar dari kemaluan yang warnanya bening dan lengket, yang mana dia keluar tadi al-wadi sudah, sekarang kita beralih kepada al-madhi, air yang lengket yang keluar dari kemaluan, yang mana keluarnya itu tanpa hentakan. Tanpa hentakan seperti keluarnya air mani. Yang mana madhi ini keluar ketika seseorang melakukan pemanasan sebelum melakukan hubungan. Barakallahu fikum, atau ketika dia membayangkan hubungan dengan pasangan. Barakallahu fikum, maka air ini sering keluar dan sering orang tidak merasa ketika air ini keluar. Nah, orang tidak merasakannya tiba-tiba sudah keluar. Dan ini termasuk di antara najis yang kadang kita kesulitan berlepas darinya. Barakallahu fikum. Karena keluarnya tanpa terasa. Sehingga oleh karena itu di dalam syariat ini, dikarenakan hal ini sangat kita kesulitan di dalam berlepas darinya, maka untuk mensucikannya pun ada rukhsah dan keringanan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, caranya tidak perlu dibasuh dan dicuci pakaian yang terkena madzi. Tidak harus dibasuh atau dicuci. Nah, tapi cukup diciprati air. Nah, cukup diciprati air, barakallahu fikum, yang seperti ini cukup untuk mensucikannya. Sudah habis waktunya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.